زاد الإسلام وزاد ثم عمل إلى شرب من ماء وتسوق وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرك من الماء إلا قليلا ثم حركني فكنت وسائل الحديث نحو حديث مالك. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال حدثنا عمرو أنا بربه ابن سعيد أن مخرمة ابن سليمان أن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فكنت عن يساره فأخذني وجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام وكان نفق ثم أتاه المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثت به زكير بن مسكي فقال حدثني كريب بذلك. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي حبيب Lalu aku apabila قال فصلى إحدى عشر ركعة. حتى سمع نفخه ونفسه. Dua per tiga, dua per فقلت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu aku bangkit dan aku lakukan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW. Semajitu kumtu fakumtu an yasari. Lalu aku datang, lalu aku berdiri di samping kirinya. Fa'akhlafani faja'alani an yamini. Ay adarani min khalfihi. Akhlafani ay adarani min khalfihi. Lalu Nabi putarkan aku di belakang. Jadi dari kiri tadi disuruh berpindah melalui belakang Rasulullah SAW sehingga dia berada di sebelah kanan, tidak ada di depan, di belakang. Fasalla, beliau sholat. Sumbat taj'a fanama hatta nafakha. Lalu beliau berbaring dan tidur sampai mengeluarkan suara. Sumbat atahu bilal fa'adhanahu bisalah. Lalu datang Bilal. Lalu dia mengatakan memandangkan azan. Fa kharaja fa shalla subha wa lam yatawadda. Lalu beliau sholat subuh, keluar ke masjid, kemudian beliau sholat subuh dan tidak berwudu. Qala Sufyan wa hadha lin nabi khassatan. Ini adalah khusus untuk Nabi. Apa yang khusus untuk Nabi? Beliau sudah tidur, langsung sholat tidak wudu lagi. Ya, alasannya apa? Li'annahu balaghana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dua matanya yang terpejam. Dua mata yang tertidur, tapi hatinya tidak lalai, hatinya tidak tidur. Sehingga dia tahu, ya, dia mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Sementara kita tidak. Kalau kita, mata kita tidur, hati pun tidur. Ya, sehingga kita lalai, tidak tahu apa yang keluar dari diri. Karena kita tidak tahu apa yang keluar dari kita, diri kita, bahwa mawar dan berhadap. Dia adalah tempat perkiraan keluarnya hadap. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, al-ain bikausar. Mata itu adalah pengikat terhadap anus. Mata melek, anus tertutup, terikat. Ya, mata berjam maka anus terbuka. Itu kalau kita, kalau Nabi tidak, dia terpisah antara mata dengan anus. Ya, matanya mungkin menjadi tertutup, ya, tertidur, tapi hatinya tidak. Maka dalam dulu pembahasan kita tentang apa dulu yang berhubungan dengan ini, tentang Nabi tertidur sholat subuh. Ya. Kenapa kok Nabi itu sampai tertidur subuh, tidak ketahuan dengan terbitnya fajar, malah tidak tahu terbitnya matahari. Nabi terbangun baru dengan terbit matahari. Maka ulama mengatakan, ya, yang berhubungan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar itu adalah mata, tidak hati. Thank you. banyak hadis dalam bab ini. Sedikit-sedikit kita ambil, mudah-mudahan menambah ilmu kita dan mendapatkan banyak pelajaran faedah dari hadis Nabi.